بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan terakhir pada daras As-Salif, pelajaran yang ketiga dari Durusulullah jilid yang kedua sampai pada tamrin yang ketiga dan keempat, yakni tentang isim tafdil. Pembahasan pada tamrin ketiga dan keempat tentang isim tafdil. Kemudian melanjutkan pada tamrin yang berikutnya, masih terkait dengan isim tafdil, pada tamrin yang kelima, iqra'il amfilata, bacalah contoh-contoh ini. Thumma hawwil jumalal atiyata, thumma hawwilil jumalal atiyata, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ini, ubahlah, gantilah kalimat-kalimat berikut ini ala ghirariha, ya, sesuai dengan contoh-contoh tersebut. Kalimat-kalimat yang disebutkan sesudah contoh diubah sesuai dengan contoh yang ditunjukkan tersebut. Musta'nilan ismat tahdili, ya, dengan menggunakan isim tahdil. Seperti yang ditunjukkan pada contoh tersebut, dari kalimat yang awal kemudian diubah dengan menggunakan isim tafdil pada kalimat yang kedua pada masing-masing contoh seperti itu. Nah, dari sisi lafaz isim tersebut, ya, tadi disebut sebagai isim tafdil. Jadi sama dengan pada pembahasan sebelumnya pada tamrin ketiga maupun keempat, masih tentang isim tafdil. Jadi isim tafdil, satu isim yang menunjukkan makna sifat melebihi dari yang satunya, yang lainnya. Adapun dalam penggunaan isim tafdil tersebut dalam kalimat, maka di sana ada beberapa bentuk penggunaan. Bentuk yang ditunjukkan pada tamrin sebelumnya, ketiga dan keempat, ya, bisa dilihat, diperhatikan, bagaimana sudah dibahas, itu nanti akan berbeda dengan bentuk kalimat atau bentuk penggunaan pada kalimat-kalimat yang ditunjukkan pada tamrin kelima ini. Jadi, lafadznya sama, isimnya sama, yaitu bentuk isim tafdil, tetapi penggunaannya dalam kalimat itu berbeda. Dan juga secara makna sama, menunjukkan tafdil, artinya ada dua hal ataupun lebih, di mana salah satunya melebihi sifatnya dari yang lainnya. Dua hal atau lebih mempunyai sifat yang sama, hanya saja salah satu melebihi dari sifat yang satunya. Ini sekarang perhatikan contoh pada tamrin kelima ini. Contoh yang hamzah, yang A, yang pertama. Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah siswa yang baik, siswa yang bagus. Ya, di sini talibun hasanun. Talibun sebagai khobar, ya, tadi Muhammadun sebagai mubtada. Nah, kata qalibun ini diikuti sifat atau diikuti na'atnya, yakni hasanun. Qalibun hasanun, qalib siswa yang baik. Nah, kemudian dari sifat di sini hasanun ini dibentuk menjadi isim tafdhil, ya, dengan penggunaan dalam kalimat sebagaimana ditunjukkan pada kalimat yang sesudahnya, menjadi Muhammadun ahsanu qalibin fil fasli. Muhammadun ahsanu qalibin fil fasli. Muhammad adalah siswa yang paling bagus, siswa yang paling baik di kelas ini. Dari isim yang menunjukkan mana sifat, yakni hasanun, diubah bentuknya menjadi isim tafdhil. Ya, kemarin sudah disebutkan isim tafdhil itu bentuknya mengikuti wazan af'alun, sehingga dari hasanun dibentuk isim tafdhil menjadi ahsan. Ya. Dari hasanun dibentuk tafdhil menjadi ahsanu, mengikuti wazan af'alu. Kemudian isim tafdhil ini ahsanu diidhofahkan, ya, diidhofahkan pada isim yang disifati dari hasanun tadi. Tadi qalibun hasanun, hasanun sebagai sifat, kemudian qalibun yang disifati. Kemudian ketika hasanun dibentuk isim tafdhil menjadi ahsanu, dia diidhofahkan pada isim yang disifati tadi, diidhofahkan pada qalib, sehingga menjadi ahsanu qalibin. Ya. Yang secara makna apa? Siswa, kalau dalam bahasa Indonesia ya, maknanya siswa yang paling baik. Ya. Makna dalam bahasa Indonesia, siswa yang paling baik. Atau kalau diurutkan letter lock, ahsanu qalibin, paling baiknya siswa. Ya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia agak tidak lazim, ya, mengatakan paling baiknya siswa. Yang lazim apa? Siswa yang paling baik. Ini makna dari ahsanu qalibin. Jadi di sini isim tafdhil diidhofahkan pada isim yang disifatinya. Dan di situ bentuknya lafaz ini adalah nakirah. Qalibin bentuknya nakirah. Ahsanu qalibin. Perhatikan contoh yang berikutnya, yang ba, yang kedua, yang b. Hadza baitun jamilun. Ini adalah rumah yang bagus, rumah yang cantik. Ya, hadza sebagai mubtada dalam kalimat ini. Kemudian baitun sebagai khobar. Ya. Kemudian baitun diikuti sifat, yakni jamilun. Baitun jamilun, rumah yang bagus. Dalam kalimat hadza baitun jamilun, ini adalah rumah yang bagus. Ya. Kemudian tadi kata yang menunjukkan sifat jamilun diubah menjadi isim tafdhil, menjadi ajmalu. Ya, mengikuti wazan af'alu dari jamilun menjadi ajmalu. Kemudian diidhofahkan pada kata yang disifatinya, yakni baitun, sehingga kalimatnya menjadi hadza ajmalu baitin. Ya, ajmalu baitin fi syari'i. Ini adalah rumah yang paling bagus di jalan ini. Ini, ya, dari asalnya baitun jamilun, rumah yang bagus, menjadi ajmalu baitin, rumah yang paling bagus. Jadi di sini isim tafdhil diidhofahkan pada kata yang disifatinya, pada baitin. Contoh yang berikutnya, yang jim atau yang c. Aminatu qalibatan saghiratun aminah sebagai mubtada, qalibatun sebagai khabar, kemudian diikuti sifatnya qalibatun saghiratun, saghiratun sebagai sifat, sebagai na'at dari qalibatun. Aminah adalah siswi yang kecil. Aminah adalah siswi yang kecil, qalibatun saghiratun. Jadi memberikan sifat. Kemudian dari sifat ini dibentuk isim tafdil. Dan perhatikan saghiratun itu mu'annas, ada ta'nits. Ketika dia dibentuk menjadi isim tafdil, dia tetap mengikuti bentuk af'alu. Tidak kemudian dijadikan mu'annas, tidak, tetapi tetap mengikuti bentuk af'alu. Di mana bentuk af'alu ini untuk mudzakkar mufrad. Baru kemudian diidhofahkan pada kata yang disifati, tadi qalibatun, maka isim tafdil ini kemudian diidhofahkan pada qalibatin, sehingga menjadi aminatu asgharu qalibatin fil madrasati. Aminah adalah siswi yang paling kecil di sekolah ini. Asgharu isim tafdil diidhofahkan pada qalibatin, pada kata yang disifatinya. Dan ini bentuknya juga nakirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita insyaAllah melanjutkan penjelasannya tentang isim tafdhil, bagaimana yang ditunjukkan pada tamrin kelima, penggunaan isim tafdhil dalam kalimat-kalimat ini, di mana isim tafdhil diidhofahkan pada isim nakirah. Isim tafdhil diidhofahkan pada isim yang nakirah, yakni isim yang disifati oleh isim tafdhil tersebut. Contohnya tadi, ahsanu qalibin, ajmalu baitin, asgharu qalibatin, dan yang semisalnya. Ahsanu, ajmalu, asgharu, bentuk isim tafdhil, kemudian qalibin, baitin, qalibatin, tadi isim-isim yang disifati oleh isim tafdhil tersebut, dan keadaannya atau bentuknya adalah nakirah. Nah, pada penggunaan yang semacam ini, maka bentuk isim tafdhil itu tetap pada satu bentuk, yakni mengikuti wazan af'alu yang digunakan untuk semuanya, artinya baik untuk mudzakkar maupun untuk mu'annas, maupun untuk yang mufrad, tasniyah maupun jamak. Jadi lafaz isim tafdhilnya menggunakan satu bentuk ini yang berwazan af'alu, kemudian mudhaf ilaih dari isim tafdhil ini nanti menyesuaikan dengan mufaddalnya. Baik itu mudhaf ilaihnya mudzakkar ataupun mu'annas, bentuk isim tafdhilnya tetap satu bentuk ini. Tadi qalibin mudhaf ilaihnya mudzakkar, qalibatin mudhaf ilaih yang mu'annas, diidhofahkan pada mudzakkar maupun pada mu'annas, lafaz isim tafdhilnya tetap satu bentuk, mengikuti wazan af'ali. Ahsanu, asgharu, ajmalu, atau yang semisalnya. Jadi lafaz isim tafdhilnya tetap satu bentuk ini untuk semuanya, diidhofahkan pada mudzakkar apakah diidhofahkan pada yang mu'annas, ini lafaznya sama. Dan tadi yang menjadi mudhaf ilaih, yang menjadi mudhaf ilaih, qalibin atau qalibatin atau yang semisalnya, ini sesuai dengan mufaddal, sesuai dengan mufaddalnya, yaitu isim yang dilebihkan, kata yang mempunyai sifat lebih dari yang lainnya. Dari contoh-contoh tadi, yang menjadi mufaddal, yang mempunyai sifat lebih dari yang lainnya, yakni pada kata, pada isim Muhammadun, atau Hadza, atau Aminatu, atau yang semisalnya. Ini mufaddal, jadi Muhammad, ya, Aminah, atau Hadza, ini mufaddal, ini isim yang mempunyai sifat lebih dari yang lainnya. Muhammadun ahsanu talibin, Muhammad siswa yang paling baik. Hadza ajmalu baitin, ini rumah yang paling bagus. Aminatu asgharu talibatin, Aminah siswi yang paling kecil. Dan tadi mudhaf ilaih talibin sesuai dengan mufaddalnya. Muhammadun mufrad muzakkar, maka talibin juga mufrad muzakkar. Aminatu mufrad muannas, maka talibatin ini juga mufrad muannas. Jadi sesuai. Talibin dengan Muhammad, talibatin dengan Aminah. Ya. Mufrad mudzakkar ataupun mufrad muannas. Saitin dengan hadza untuk mufrad mudzakkar sesuai ini. Ini tentang penggunaan isim tafdhil pada bentuk yang kedua seperti ini. Jadi bedakan atau perhatikan pada masing-masing penggunaan. Kemarin penggunaan yang pertama isim tafdhil diikuti min, ya. Hamidun atwalu min Hashimin misalnya, atau yang semisalnya. Kemudian pada penggunaan yang kedua, di sini isim tafdhil diidhafahkan pada isim nakirah, yakni isim yang disifati oleh isim tafdhil tersebut. Ini ditunjukkan dua penggunaan isim tafdhil dalam kalimat. Sekarang latihannya. Yang pertama, misal hadhihi ghurfatun shaghiratun, atau sebelumnya, sebagai tambahan tadi dari kalimat yang sudah dibentuk isim tafdhil padanya, Muhammadun ahsanu talibin, di situ Muhammadun sebagai mubtada, kedudukan dalam kalimat, ya, Muhammadun sebagai mubtada. Kemudian ahsanu, isim tafdhil tersebut, ini kedudukannya sebagai khobar. Jadi kalau kedudukan kalimat, tetap yang dimaksud mubtada khobar. Tapi kalau bentuk kata tadi adalah bentuk isim tafdhil. Jadi sisi yang berbeda, ya. Yang satu dari sisi bentuk kata itu bentuk isim. Ahsanu ini bentuk kata, bentuk isim tafdhil dengan tadi keadaannya seperti itu diidhafahkan, ataukah ada min misalkan, itu bentuk isim tersebut. Adapun secara kedudukan dalam kalimat, ya, sebagai bagian dari satu kalimat, ya, berkaitan dengan kata-kata yang lain dalam kalimat tersebut, maka tadi kedudukannya ahsanu, isim tafdhil ini kedudukannya sebagai khobar. Ajmalu asgharu juga demikian, ini sebagai khobar. Adapun mubtada'nya tadi Muhammadun hadza aminatu, ini sebagai mubtada'. Ini, ya. Jadi ada tinjauan dari sisi itu sebagai suatu kalimat, kedudukan dalam kalimat atau bagian dari suatu kalimat. Ada pula tinjauan dari sisi bentuk lafaz, bentuk kata. Ya, yang ini akan berbeda tentunya, ya. Baik. Supaya tidak rancu, ya, supaya tidak keliru, bukan kemudian apa tumpang tindih, tidak semacam itu, tapi dari sisi yang berbeda. Ya. Mubtada khobar, ya, ini kedudukan dalam kalimat semacam itu. kembali ke pembahasan latihan ya. Yang pertama, hadhihi ghurfatun shaghiratun. Ini adalah kamar yang kecil. Hadhihi sebagai mubtada, ghurfatun khobar. Kemudian khobar ini diikuti sifat shaghiratun atau disebut na'at. Kemudian sifat tersebut shaghiratun dibentuk menjadi ism tafdhil, ya, menjadi kemudian diidhofahkan pada ism yang disifati yaitu ghurfatun sehingga menjadi asghoru ghurfatin, ya, menjadi asghoru ghurfatin. Dari ghurfatun shaghiratun, shaghiratun dibentuk tafdhil menjadi asghoru, kemudian diidhofahkan pada ism yang disifati yaitu ghurfatun menjadi asghoru ghurfatin, kamar yang paling kecil, ya. Kemudian disusun dalam kalimat seperti tadi menjadi hadhihi asghoru ghurfatin, kemudian ditambahkan supaya maknanya jelas fi baitina, itu tambahan ya, fi baitina atau ya tadi ada fil fakhri, fi syari'i, fil madrasati, ini tambahan faedah supaya jelas maknanya, ya, hadhihi asghoru ghurfatin fi baitina, ini adalah kamar yang paling kecil di rumah kami, ya, jelas makna dari kalimat ini, ya. Seperti itu ya, menjadi asghoru ghurfatin. Kemudian disusun dalam kalimat menjadi seperti tadi. Jadi diubah dulu bentuknya dari asalnya susunan na'at man'ud, ghurfatun shaghiratun, ya. Kemudian sifat tersebut shaghiratun diubah bentuk menjadi ism tafdhil, kemudian diidhofahkan pada kata yang disifati menjadi asghoru ghurfatin. Seperti itu. Contoh yang kedua, satu contoh. Bilalun jarun hasanun. Bilal adalah tetangga yang baik. Jarun hasanun. Bilalun mubtada, jarun khobar. Hasanun sifatnya, sifat dari jarun, na'atnya. Kemudian sifat ini hasanun diubah bentuknya menjadi ism tafdhil, menjadi ahsanu. Ketika diubah menjadi ism tafdhil, kemudian diidhofahkan pada kata yang disifati yaitu jarun, sehingga menjadi ahsanu jarin. Ya, dari jarun hasanun menjadi ahsanu jarin. Ya, tetangga yang paling baik. Jarun hasanun tetangga yang baik. Ya, artinya sekedar memberikan sifat baik pada tetangga, pada kata jarun ini, tetangga yang baik. Ketika diubah menjadi taf ism tafdhil, ahsanu jarin, menunjukkan sifat yang lebih dari yang lainnya. Ahsanu jarin, tetangga yang paling baik, yang terbaik, yang melebihi sifat baiknya daripada yang lainnya. Ya. Semua tetangga baik, tapi dia sifat baiknya melebihi dari yang lainnya. Ini makna ism tafdhil seperti ini. Baik. Kemudian dimasukkan dalam kalimat menjadi Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Bilal adalah tetangga yang paling baik di kampung kami. Fi hayyina, di kampung kami. Seperti itu. Berikutnya dicoba nanti. Yasirun rijalun, rajulun, yasirun rajulun fakirun. Ya. Yasirun afqarun, afqaru, afqaru rijalun fi qaryatina. Ya. Bentuknya tetap mufrad ya, afqaru rajulin. rajulun tetap mufrad ya, tidak dijamakkan. Rajul ya itu. Jadi afaru rajulin. Ya. Tetap bentuk yang mufradnya talibun atau talibun, tidak dijamakkan. Ya. Jadi ya sirun afaru rajulin. Fi qaryatina. Artinya apa? Ya sir laki-laki yang paling miskin. Yang paling miskin di desa kami. Qaryatina, fi qaryatina, di desa kami. Ini afqaru rajulin. Ini berikutnya. Hadiri sangatun mahu satu. Ini sembilan murah. Iya. Hadiri arfasu. Iya. Sangatin fisuki. Fisuki. Fisuki. Iya. Arfasu sa'atin ya. Arfasu sa'atin. Jam yang paling murah. Kalimatnya menjadi hadhihi arfasu sa'atin fisuki. Ini adalah ya, ini adalah jam yang paling murah di pasar ini. Berikutnya. Hada darsun sahlun. Hada ashalu darsin fil kitab bati. Kitabi. Fil kitabi ya. Darsun sahlun menjadi ashalu darsin. Ya, ashalu darsin. Hada ashalu darsin fil kitabi. Ini pelajaran yang paling mudah di kitab ini. Ini adalah pelajaran yang paling mudah dalam kitab ini. Berikutnya. Juga Ad-dukturu. Ad-dukturu Zakaria. Zakaria tabibun zahirun. Ya. Jadi Ad-dukturu Zakaria Asharu Tabibin fi baladina. Ya. Ad-doktor Zakaria Asharu Tabibin. Ya. Asharu Tabibin fi baladina. Maknanya Dr. Zakaria Dokter yang paling masyhur, terkenal di negeri kami. Ya. Berikutnya. Al Azharu Jamiatun Qadimatun. Al Azharu Aqdamu Jamiatin alami. Ya. Al Azharu aqdamu jami'atin. Ya, Al Azharu aqdamu jami'atin fil alami. Ya, artinya Al Azhar nama universitas di Mesir ya, di Kairo. Universitas Al Azhar adalah Universitas Al Azhar aqdamu jami'atin, universitas yang paling tua. Di dunia. Fil alam, al-alam itu dunia. Ya, di dunia ini. Universitas yang paling tua, yang paling dahulu. Ya, jadi aqdamu makna asalnya yang paling dahulu. Yang paling terdahulu. Atau tadi bisa dimaknakan yang paling tua. Ya, ini. Jadi Al-Azhar adalah universitas yang paling dahulu, yang terdahulu atau yang paling tua di dunia ini. Aqdamu jami'atin. Berikutnya. Al-Azhar Yumanu من دارسون حسن يوم سبت مقام مرة كلهم يبقى يا تبقى سالو مقوالي سالو مدارسون في المدر يا الأستاذ نعمان أحسن مدرس أحسن مدرس في المدرسة artinya ya baik Ustaz Nu'man ya guru yang paling baik di sekolah ini. Berikutnya dalika darsun sahun dalika as'abu darsin fil kitabi ya dalika as'abu darsin fil kitabi ini pelajaran yang paling sulit di kitab ini ya itu ya dalika itu adalah pelajaran yang paling sulit dalam kitab ini. Berikutnya ada faslun wasi'un ada wasi'un menjadi apa? Au sa'u ya, au sa'u ada au sa'u faslun fil kuliyati ya ada au sa'u faslin au sa'u au sa'u faslin fil kulliyati. Ini adalah wasi'un luas autau paling luas. Jadi fasal apa? Kelas. Jadi kelas yang kulliyah di fakultas ini. Ya, hadza autau faslin. Ini adalah kelas yang paling luas fil kulliyati dalam fakultas ini. Ini kulliyah ya, itu maknanya fakultas. Kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kuliah. Ya, kuliah ya dari bahasa Arab kulliyah. Ini penggunaan isim tafdhil pada bentuk yang kedua dalam kalimat. Ya, jadi bedakan bandingkan dengan bentuk yang pertama. Ada yang ditanyakan dari ini tentang isim tafdhil dalam dua penggunaan ini? Dan sebenarnya di sana masih ada dua penggunaan yang lain dalam kalimat tentang isim tafdhil, tapi mungkin pada waktu yang lain nanti akan dibahas, disampaikan. Baik, untuk saat ini sementara dua penggunaan yang sudah disampaikan ini ya tentang isim tafdhil ini dulu diperhatikan ya, benar-benar dipahami ya, pada masing-masing penggunaan bagaimana ketentuannya ataupun bagaimana keadaannya isim tafdhil tersebut dalam kalimat-kalimat ini. Ini dulu pembahasan tentang isim tafdhil. Kemudian kita lanjutkan sama tamrin yang berikutnya. Untuk tamrin berikutnya tidak terkait dengan isim tafdhil ya. Pembahasan isim tafdhil sudah selesai tadi. Sekarang pembahasan yang lain yang ditunjukkan pada tamrin ke-6 dan juga ke-7 ada keterkaitan di sini. Hadisan yang ke-6, tamrin yang ke-6. Iqra'il misalaini, bacalah dua contoh ini. Tumarbir, kemudian irbir. Kaitkan, rangkaikan, mengkaitkan, merangkai, menghubungkan. Ya, tumarbir, kemudian hubungkan, rangkaikan atau kaitkan. Baina kulli jumlataini, di antara masing-masing dari dua kalimat fima yali ya, berikut ini ya tumarbit baina kulli jumlataini fima yali, kemudian rangkaikan, hubungkan antara masing dua kalimat berikut ini musta'milan lakinna, dihubungkan, dirangkai dengan apa? Dengan menggunakan kata lakinna. Jadi ada dua kalimat dirangkai, dihubungkan dengan kata lakinna. Wa'lam, dan ketahuilah, anna lakinna min akhwati inna, bahwasannya lakinna ini termasuk saudara dari inna. Ya, jadi kalau dikatakan lakinna termasuk saudara dari inna, maka tentunya hukum amalan dari lakinna akan sama dengan amalan pada inna secara umum. Ya, demikian. Bagaimana amalan dari inna yang dulu di awal pelajaran sudah disampaikan, apa? Inna tansibul isma wa tarfa'ul khobara. Inna itu menasabkan isemnya dan merofakkan khobarnya. Yang menjadi dari isem, yang menjadi isem inna, keadaannya mansub. Kemudian yang menjadi khobar dari inna, keadaannya marfu'. Ini hukum atau amalan dari inna. Maka pada lakinna, nanti jika demikian, kalimat yang sesudah lakinna akan terjadi sebagaimana yang terjadi pada inna. Sesudah lakinna, nanti akan diikuti isem dari lakinna dan khobar dari lakinna. Yang menjadi isem lakinna mansub, kemudian yang menjadi khobar dari lakinna itu marfu'. Sebagaimana inna, karena ini termasuk saudara dari inna. Perhatikan contoh hamzah yang pertama, yang A. Abdullahu katirun, para siswa itu banyak, siswa-siswanya banyak. Al-faslu saghirun, kelasnya kecil. Ada dua kalimat, ya, kalimat pertama atau sebelumnya masing-masing kalimat terpisah, dua kalimat yang terpisah. Abdullahu katsirun, siswa banyak. Kalimat yang kedua, al-faslu saghirun, kelasnya kecil. Ya. Kemudian dua kalimat dihubungkan, dirangkai dengan kata lakinna tadi menjadi Abdullahu katsirun lakinna al-fasla saghirun. Ya, al-faslu yang asalnya tadi marfu dengan dhammah, al-faslu saghirun pada kalimat yang awal tadi, ya, al-faslu saghirun ketika sudah didahului oleh lakinna maka berubah menjadi fathah, lakinnal fasla saghirun. Kenapa? Karena al-fasla menjadi isim dari lakinna mansub dengan tanda fathah. Adapun saghirun kemudian menjadi khobar dari lakinna marfu dengan tanda dhammah. Ini pengaruh dari lakinna sebagaimana pada inna. At-tullabu katsirun, para siswa itu banyak. Lakinnal fasla saghirun, akan tetapi kelasnya kecil. Secara makna demikian. Al-ba'u, contoh yang B, yang kedua. Hamidun mujtahidun, hamid rajin. Ya, kalimat yang pertama. Hamidun mubtada mujtahidun khobar. Ya, jadi masing-masing kalimat seperti itu ya, mubtada khobar. Kemudian kalimat yang kedua, sadiquhu katlanu, temannya itu malas. Hamid rajin, kemudian temannya, teman dari Hamid, malas. Kemudian dihubungkan dua kalimat ini dengan lakinna menjadi hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu katlanu. Hamid itu rajin tetapi sahabatnya, temannya itu malas. Nah, ketika sudah didahului oleh lakinna, maka kalimat yang kedua tadi dari asalnya sadiquhu kaslanu menjadi lakinna sadiqahu kaslanu. Jadi lafaz sadiqa berubah menjadi mansub dengan tanda fathah sadiqa, karena dia menjadi isim dari lakinna. Ya, isim dari lakinna mansub dengan tanda fathah di sini. Adapun kaslanu ini khobar dari lakinna marfo, ya, dengan tanda dhammah. Ini yang asalnya tadi mubtada khobar, al-qablu mubtada, saghirun khobar, sadiquhu mubtada, kaslanu khobar. Mubtada khobar kedua-duanya marfu, ya, masing-masing dengan tanda dhammah pada contoh-contoh ini. Tetapi ketika sudah dimasuki lakinna, sudah didahului oleh lakinna, maka yang asalnya mubtada berubah menjadi ism lakinna dan keadaannya mansub. Ya, ini pengaruh dari lakinna karena dia saudara dari inna. Dan yang dipengaruhi apa? Yang sesudah lakinna. Jadi yang berubah lakinna fasla saghirun, lakinna sadiqahu kaslanu. Yang sesudah lakinna. Adapun yang sebelumnya at-tulabu kafirun hamidun mustahidun itu tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia sebelum lakinnya. Nah, kalau sebelum berarti tidak terpengaruh. Jadi yang terpengaruh itu yang sesudahnya. Ya, bukan yang sebelumnya, tetapi yang sesudahnya. Dalam hal ini inna atau lakinna, yang terpengaruh adalah yang sesudah inna atau yang sesudah lakinna. Adapun yang sebelumnya tidak terpengaruh. Sehingga yang berubah hanya yang kedua, hanya kalimat yang kedua yang didahului oleh lakinna. Adapun kalimat yang pertama tidak berubah, tetap seperti asalnya mubtada khobar. Ini secara amalan hukumnya seperti itu, sebagaimana hukum inna. Adapun secara makna dari tadi yang ditunjukkan lakinna, kalau diperhatikan makna kalimat yang sebelum lakinna itu berlawanan atau berbeda dengan makna yang terkandung pada yang sudah lakinna. Makna yang berlawanan atau berkebalikan atau yang berbeda, yang tidak sejalan dengan makna yang sesudahnya. Dikatakan at-tulabu kafir, kafir banyak. Tetapi apa? Al-fadlu saghir, kecil. Sesuatu yang banyak tetapi tempatnya kecil, kan tidak sejalan, tidak selaras, berkebalikan atau berlawanan. Mestinya apa? Kalau banyak ya tempatnya besar, secara apa nalar atau lazimnya kan demikian. Kalau banyak ya butuh tempat yang besar, kalau banyak tetapi tempatnya kecil kan tidak selaras, tidak sesuai. Atau contoh yang kedua, Hamid rajin. Dua orang teman, yang satu rajin, mustahid, yang satu kaslan, malas. Sesuatu yang bertolak belakang, yang berlawanan. Yang satu rajin, yang satu malas. Nah, dua makna yang berlawanan semacam ini, antara yang sebelum dan sesudah, lakinna, ini dihubungkan dengan lakinna. Jadi ini faedah atau makna dari lakinna, menghubungkan antara dua kalimat, di mana makna yang terkandung pada kalimat sebelumnya itu berlawanan atau tidak selaras dengan makna yang sesudah lakinna. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan istibrar. Jadi lakinna bermakna istibrar. Istibrar. Ya. Makna yang berlawanan, berkebalikan. Jadi maknanya berbeda dengan inna, ya. Kalau inna untuk taukid, ya, tetapi lakinna untuk istidrak. Yang sama apa? Hukum amalannya, pengaruhnya pada kalimat sesudahnya itu yang sama, tetapi makna berbeda. Dan pada contoh berikutnya, Muhammadun bawilun, Hamidun qasirun. Muhammad tinggi, Hamid pendek. Dihubungkan menjadi Muhammadun tawilun lakinna hamidan. Menjadi mansub lakinna hamidan qasirun. Akan tetapi Hamid itu pendek. Contoh yang kedua, Aminatu mustahidatun, Aminah rajin, ukhtuha kasla, saudarinya itu malas. Saudari dari Aminah malas. Dihubungkan dengan lakinna, makna istidrak yang menjadi Aminatu mustahidatun lakinna ukhtaha ya ukta menjadi mansub dengan fathah. Lakinna uktaha kasla, akan tetapi saudarinya itu malas. Berikutnya dicoba. Hada hada darsu, hada darsu sahilun huwa sahilun, hada darsu sahilun lakinna. Bagaimana? Kalau kemarin inna bertemu huwa menjadi innahu, ya. Berarti apa? Lakinna. Lakinnahu. Iya. Bertemu huwa menjadi lakinnahu. Seperti itu. Lakinnahu sahlun. Ya. Ini ya. Dalam hal ini, ketika bertemu dengan dhamir sama sebagaimana inna. Inna bertemu huwa menjadi innahu. Berarti di sini lakinna bertemu dengan huwa menjadi lakinnahu. Sahlun. Hada hada darsu tawilun lakinnahu sahlun. Artinya ini pelajaran, pelajaran ini, pelajaran ini panjang, panjang, akan tetapi dia mudah. Ya, akan tetapi dia mudah. Berikutnya. Ya, Rafi. Ya. Ya. Qawiyyatun. Ya, qawiyyatun. Mobil saya kuat. Ya. Ya. Kuat. Kuat. Qawiyyatun kuat. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyyatun. Ya, lakinna bertemu hiya menjadi lakinnaha qawiyyatun. Mobil saya tua atau kuno, ya, tetapi dia itu kuat. Mobilnya kuat walaupun tua, walaupun kuno. Ini makna seperti itu ya. Oke. Berikutnya. Ahi mutazawjin ana azabun. Ya. Menjadi ahi mutazawjin lakinna lakinang ketemu ya apa? Kemana tadi? Lihat pelajaran yang pertama dahulu apa? Inna bertemu ana menjadi innani atau inni. Berarti apa? Lakinna bertemu ana menjadi lakinnani, ya. Atau lakinni. Ya. Tapi mutazawjun lakinnani. Lakinnani, lakinnani azabun. Ya. Akhi mutazawwijun lakinnani azabun. Saudaraku menikah tetapi saya bujang, masih bujang. Berikutnya. Ibrahimu fakirun. Ammuhu, ammuhu ghaniyun. Jiddan dihubungkan dengan lakinna menjadi Ibrahimu fakirun lakinna lakinna ammahu waniyun jiddan. Ya, jadi yang mudhofnya ya, ammu menjadi amma. Kalau ha itu kan mudhaf ilaih. Jadi yang terpengaruh pada mudhafnya saja. Ibrahimu faqirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ya. Ya. Tapi pamannya kaya raya. Sangat kaya. Ya, sangat kaya dengan kaya raya kan sama ya. Baik. Berikutnya, baituka jamilun jiddan huwa saghirun Ya, baituka jamirun jiddan lakinnahu saghirun. Rumahmu bagus sekali tetapi dia kecil. Ya, lakinnahu saghirun. Ini penggunaan lakinna. Kemudian tambah satu lagi yang semisal dengan ini, satu saudara lagi dengan lakinna, dengan inna. Sabian pada tamrin yang ketujuh. Sifara ilmi salah ini, bacalah dua contoh ini. Tumma ada sil ka'anna. Kemudian masukkan ka'anna. Ya. Ka'anna. Alal jumalil asyati. Pada kalimat-kalimat berikut ini, ilman dengan mengetahui bi'anna ka'anna min akhwati inna, bahwa ka'anna ini termasuk saudara dari inna. Berarti dia berhukum, beramal sebagaimana amalan dari inna, menafatkan ismnya dan merofakkan khobarnya. Dan kalau ism dari inna atau dari ka'anna berupa bomir, maka nanti bomirnya diubah, diganti bentuknya dari bomir yang munfasil menjadi bomir yang mutasil, seperti pada inna. Dari inna ketemu huwa menjadi innahu. Inna bertemu dengan anta misalnya menjadi innaka dan seterusnya. Ka'anna nanti juga demikian. Baik. Contoh yang hamzah yang pertama, man hadzal fata, siapa pemuda ini? Ka'annahu akhuka, sepertinya dia itu saudaramu. Ya, ka'annahu. Ya, asalnya ka'anna bertemu dengan huwa menjadi ka'annahu. Sepertinya dia itu saudaramu. Ya, di sini yang menjadi isim dari inna dhamir ha. Ya, karena dhamir dia mabni ya, tetap dengan ka'annahu. Ini. Contoh yang kedua yang ba, man hadhihi tiflatu, siapa gadis kecil ini? Ka'annaha ukhtuka, sepertinya dia itu saudarimu. Ka'anna bertemu dengan dia menjadi ka'annaha, sebagaimana inna yang sebelumnya. Di sini ha dhamir ha sebagai isim dari ka'anna. Ya, kemudian aku atau ukhtu dari contoh ini sebagai khobar dari ka'anna. Baik. Contoh yang berikutnya, huwa zamiluka, dia temanmu. Dimasuki ka'anna menjadi ka'annahu zamiluka, sepertinya dia itu temanmu. Contoh yang berikutnya, hiya tabibatun, didahului oleh ka'anna menjadi ka'annaha tabibatun, sepertinya dia itu adalah seorang dokter perempuan. Berikutnya, coba. Hum tullabun. Menjadi ka'annahum tullabun. Ya, ka'annahum tullabun. Sepertinya mereka siswa. Ya. Ya, sepertinya mereka itu para siswa, para pelajar. Baik. Berikutnya. Ya, anta maridun menjadi ka'annaka dengan kaf ya, ka'annaka maridun. Sakit. Ya, sebenarnya kami itu sakit. Berikutnya. Huwa mudarisun jadidun. Huwa mudarisun jadidun. Huwa mudarisun. Ka'anna. Huwa ka'annaha. Ka'annahu. Ka'annahu mudarisun jadidun. Ya, ka'annahu mudarisun jadidun. Siswa yang. Guru yang baru. Guru yang baru. Sepertinya dia itu guru yang baru. Berikutnya. Anti. Anti. Oh. Ukhtu Maryama. Ukhtu Maryama. Ka'annaki. Ukhtu Maryama. Ya, anti. Karena di sini ukhtu Maryama, saudari, kan perempuan ya, ukhtu perempuan ya. Jadi dibaca anti. Anti ukhtu Maryama. Kamu seorang perempuan, saudarinya Maryam, menjadi ka'annaki ukhtu Maryama, sepertinya kamu ini adalah saudarinya Maryam. Ini. Atau kalau contoh yang bukan dhamir, misalnya dalam kalimat yang mubtada'nya atau isim dari ka'ana bukan dhamir, misalnya dari kata kalimat ini, al-ilmu nurun. Ya, misalnya al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kemudian didahului ka'anna, menjadi bagaimana? Ka'annal ilma, ya. Ka'annal ilma nurun, ilmu itu seperti cahaya. Ini contoh yang mubtada'nya bukan dhamir, kemudian didahului ka'anna, menjadi isim dari ka'anna yang bukan dhamir. Ini nampak perubahannya dari asalnya mubtada' marfu' al-ilmu nurun, berubah menjadi isim ka'anna, menjadi mansub ka'annal ilma nurun, seperti itu. Jadi dia amalannya seperti inna, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Kemudian secara makna faedah tadi ditunjukkan dalam contoh-contoh itu, ka'anna ini menunjukkan makna at-tashbih, okay. Menyerupai, okay. Menunjukkan keserupaan atau menyerupai, ini makna dari ka'anna, okay. Disebut dengan tashbih. Jadi inna mempunyai beberapa saudara, yakni secara amalan itu sama, merofakkan isim, alhamdulillah, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Ini amalannya. Yang menjadi isim dari inna ataupun saudaranya menjadi mansub, kemudian yang menjadi khobar dari inna ataupun saudara-saudaranya itu nanti menjadi marfo. Ini hukum amalan dari inna dan saudara-saudaranya. Adapun secara makna, masing-masing mempunyai makna sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Inna untuk taukid, ka'anna untuk tashbih, lakinna untuk istidrak. Ya, kemarin ada la'alla yang sebelumnya, pada pelajaran yang sebelumnya, la'alla untuk taraji wa ishfaq. Ya. Ya. Jadi ini ada inna beserta saudara-saudaranya. Ada yang ditanyakan dari ini? Untuk menambah-nambahkan ya, dari contoh-contoh. Iya. Menambah-nambahkan apa? Kalau tidak ada, untuk malam ini sampai ini dulu. Dipelajari di murojaah apa yang sudah pernah dipelajari terdahulu. Ini sekedar mengulang ya. Tentunya apa yang sudah pernah dipelajari nanti dibaca lagi. Dan ketika di murojaah diulang, diharapkan bisa lebih mengerti, lebih memahami dan mengingat-ingat kembali apa yang sudah pernah dipelajari. Kalau aku minkum untuk kekurangannya, adapun selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala. والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.